paling sikut-sikut di sana. Diskriminasi menjadi banyak orang-orang gila. Lalu mau bilang apa dan belakang mending mainkan blusku, mainkan blusku, nyanyikan blusku, nyanyikan blusku, nyanyikan blusku, nyanyikan blusku, mainkan blusku. Manipulasi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal.